Mitra Bisnis, kenaikan tarif listrik industri sampai 60% yang berlaku mulai 1 Mei ini mendapat reaksi kritis dari pengusaha. Kenaikan ini menimbulkan dilema karena di satu sisi, kenaikan akan meningkatkan biaya produksi dan menurunkan daya saing produk. Tapi jika tidak dinaikkan, anggaran negara akan terbebani karena listrik masih diproduksi dari bahan bakar minyak yang diimpor dan disubsidi. Disebutkan pemerintah tidak memiliki rencana kerja yang jelas soal suplai energi yang pada akhirnya membebani konsumen yang tidak memiliki pilihan lain. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Franky Sibarani. Pak Franky, apa komentar Anda soal ini? Sebenarnya ini kan kesalahan mendasar dari pemerintah yang tidak memiliki kebijakan energi yang sejak awal itu berpihak kepada industri dalam negeri, kebutuhan dalam negeri. Sehingga di dalam setiap keputusannya pasti memang akan mengalami dilema seperti ini. Nah, hal ini kan dimulai dari misalnya tingginya ekspor gas. Sementara di satu sisi sebetulnya bahwa PLN ya masih, dan juga industri dalam negeri yang lain masih sangat mengharapkan kebutuhan gas yang begitu besar. Saya kira di situ. Nah, kemudian yang kedua, ada kebijakan yang terkait dengan menaikkan harga listrik untuk pengguna rumah tangga 450 dan 900. Di mana di situ berdasarkan survei, itu rumah tangga R1 itu membayar dengan besaran sekitar 30.000 sampai 60.000 per bulan untuk penggunaan listriknya. Nah, tetapi sekali lagi bahwa pemerintah sekarang ya tidak berani melakukan kenaikan itu lebih karena faktor populis. Artinya betul-betul pemerintah tidak melihat satu kebijakan yang strategik di dalam harga listriknya, sehingga untuk pengguna 450 dan 900 itu tetap dipertahankan dengan harga sekarang yang sudah bertahan sekitar hampir 10 tahun lebih. Nah, semua beban subsidi ya itu diarahkan kepada industri yang notabene bahwa industri ini adalah tulang punggung dari perekonomian yang bisa menciptakan lapangan kerja, bisa membayar pajak, menghasilkan devisa karena ekspor, dan yang pasti adalah mendorong pertumbuhan. Nah, tetapi hal-hal seperti ini tidak dilihat oleh pemerintah lebih karena tidak berani untuk melakukan kebijakan yang tidak populis. Dampaknya kan banyak, Pak. Belum lagi kekhawatiran industri Indonesia dalam menghadapi ASEAN Economic Community 2015 nanti. Apa rencana pengusaha ke depannya, Pak, terkait hal ini? Ya, yang pasti yang sudah terjadi ya, memberikan konfirmasi beberapa industri itu misalnya mereka membatalkan untuk perluasan ya atau investasi baru. Yang kedua, ada yang menutup pabriknya karena memang tidak bisa bersaing, khususnya industri pengguna I4 yang berada di hulu. Yang ketiga, mengurangi kapasitas produksinya dan artinya itu menunjukkan akan layoff ya, artinya pengurangan tenaga kerja. Ya, yang keempat, tidak sedikit yang akan lebih memilih untuk impor saja beberapa atau berbagai bahan baku dibanding harus memproduksi di dalam negeri. Banyak kritik mengenai keseriusan dan ketangkasan pemerintah juga dalam menyediakan dan mengembangkan infrastruktur listrik yang saat ini masih sangat minim. Ada saran Pak terkait hal ini? Kalau dilihat dari sekarang, ya harusnya di kebijakan 2014 ini, pemerintah sudah bisa menggunakan dasar undang-undang industri sebetulnya. Karena di dalam undang-undang industri, itu dinyatakan ada satu pasal yang menyebutkan mengenai pengelolaan sumber daya alam. Nah, tentu di dalamnya termasuk sumber daya energi. Ya, nah, di situ dikatakan bahwa sebesar-besarnya diperuntukkan untuk industri dalam negeri. Ya, atau juga mengacu kepada UUD 1945 pasal 33. Nah, sudah ada undang-undang ini dan UUD 45 ya tentang pasal 33 tadi, harusnya pemerintah sudah berani. Nah, sulitnya kan bahwa sekarang ini kan masuk tahun politik ya. Kalau kita lihat kebijakan-kebijakan yang sifatnya sensitif terhadap popularitas saja semua ditunda. Saya kira sulit untuk mengharapkan pemerintahan sekarang yang memang 5 tahun belakangan ini sudah penuh dengan permasalahan ya. Permasalahan energi tentunya. Sebetulnya lebih bukan hanya politik, tetapi lebih kepada pemimpinnya. Jadi katakanlah misalnya Presiden SBY itu sudah jelas-jelas tidak akan dipilih lagi. ya. Kalau mau ditinggalkan legacy untuk kepemimpinan pemerintah yang berikutnya, harusnya tidak ada kata lain, dia harus berani. Tetapi faktanya kan tidak demikian. Demikian Ketua Apindo Frankie Sibarani. Saya Wendy Lim.